بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد أولا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Nikmat-nikmat yang kita tidak punya kesanggupan untuk menghitung dan membilangnya. Tentu sebagai seorang muslim dan muslimah, seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, sangat mengetahui jika nikmat at-tamassuk, berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, adalah nikmat yang bernilai besar dan berharga tinggi dari sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salawat dan salam tidak kita lupakan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, yang telah berkorban untuk menebarkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, mengajarkan umatnya akan bimbingan dan tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hidup. Berbahagialah orang yang telah menyambut ajakan dan seruan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang yang termasuk dalam barisan umatnya yang selalu haus dengan bimbingan-bimbingannya, lalu kemudian bersemangat untuk mengkaji dan mendalami segala tuntunan-tuntunannya di dalam hidup. Allahumma amin, Allahumma amin. melalui media sosial ini. Saya menyapa saudara-saudara saya, muslimin, muslimat yang ada di kota Situbondo. Semoga saudara-saudaraku, saudari-saudariku selalu berada dalam naungan Allah Azza wa Jalla, berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam ujian-ujian hidup. Tentunya apa yang sedang menimpa dari wabah yang menyeluruh, semoga saudara-saudara kami di daerah Situbondo dan yang sekitarnya, atau segenap saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan barokah perlindungan. Allahumma amin, Allahumma amin. Pada kesempatan ini pula, melalui media sosial ini, mari kita saling berpesan, saling menitip nasihat dan wejangan. Karena kita mengetahui semuanya bahwa nasihat itu adalah agama. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ad-dinun nasihah." Agama adalah nasihat. Jikalau agama itu sebagai nasihat, nasihat adalah agama, berarti tidak ada yang lebih tinggi dari nasihat siapapun dia. Tidak ada yang melebihi nasihat, karena nasihat itu adalah agama. Mungkin akan bisa terjadi suatu hari dan suatu saat, kita yang menjadi pemberi nasihat dan harus menjadi orang yang dinasihati. Mungkin suatu ketika kita yang bersemangat untuk menebar nasihat kepada siapapun juga, pada saat nanti atau pada suatu hari, tidak menutup kemungkinan kita juga yang akan dinasihati oleh teman-teman kita, oleh saudara-saudara kita, oleh murid-murid kita, atau mungkin akan dinasihati oleh anak-anak kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengikhlaskan diri di saat memberi nasihat kepada siapapun juga, berharap buahnya di belakang hari, menjadi orang yang tulus dan ikhlas di saat menerima saran dan nasihat dari siapapun datangnya. Sekali lagi, nasihat itu adalah agama, sehingga tidak ada seorang pun yang mendudukkan dirinya di atas nasihat. Maksudnya, dia tidak mau menerima wejangan, tidak mau menerima nasihat. Mungkin nasihat itu datangnya dari orang yang lebih rendah dari dirinya. Nas'alullah salamatul afiyah. Maka dengan tema yang disodorkan oleh segenap ikhwani, muslimin dan muslimat, yaitu berpanjang angan-angan, kita jadikan sebagai bahan untuk kita saling ingat mengingatkan, saling tegur sapa, saling nasihat menasihati, walaupun melalui media sosial dari jarak jauh. Semoga Allah Azza wa Jalla menerimanya sebagai amal saleh di sisinya, mengganjar ikhwani dan akhwati siapapun yang terlibat di dalam acara tanasuh ini. Semoga Allah Azza wa Jalla mengganjar dengan kebaikan yang lebih dari apa yang dikorbankan. Allahumma amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai hamba tentunya yang terbaik dalam penciptaan, istimewa dan diistimewakan dengan anugerah akal, terhormat dengan beban-beban syariat yang agung dan mulia, sepantasnya bagi kita untuk banyak memuja dan memuji Allah Azza wa Jalla, menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak bertasbih, dengan banyak bertahmid, dengan banyak bertakbir, berharap setelah menjadi terbaik dalam ciptaan, menjadi terbaik di sisi Ar-Rabb Subhanahu wa Ta'ala, berharap menjadi orang yang sangat dekat dengan pemilik kehidupan ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang kondisinya demikian, menjadi terbaik di sisi Ar-Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang dekat dengan pemilik dirinya, maka dia adalah orang yang paling beruntung di dalam hidup. Dia adalah orang yang paling berlaba besar di dalam hidup ini. Rahimani wa rahimakumullah. Allahu Azza wa Jalla yaqul, berfirman, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya menjelaskan, dan ingatlah di saat Rabb engkau Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan basyaron, seorang manusia, dari tanah yang lumpur hitam, lalu kemudian masnun, diberbentuk oleh Allah Azza wa Jalla. Dan apabila aku, kata Allah Azza wa Jalla, telah menyempurnakan penciptaan itu, aku tiupkan ruh dari sisiku, maka tunduklah kalian untuk bersujud padanya. Seluruh malaikat bersujud di hadapannya, kecuali iblis. Iblis angkuh dan sombong, enggan untuk masuk dalam golongan orang-orang yang bersujud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa melalui ayat ini terhormatnya yang namanya bangsa manusia. Betapa tinggi derajat mereka dan betapa istimewanya mereka. Di mana Adam alaihissalam sebagai bapa mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kedua tangannya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat dan bangsa jin untuk sujud di hadapannya. Allahu Akbar. Sebuah derajat yang tinggi dalam penciptaan Adam alaihissalatu wassalam, dan menunjukkan keterhormatannya anak keturunannya. Maka di saat para malaikat sujud kepadanya, di sanalah ada makhluk yang enggan untuk melaksanakan perintah Allah. Keengganan iblis, laknatullah alaih, untuk mematuhi perintah Allah Azza wa Jalla menjadi dasar kehinaannya, menjadi dasar kerendahannya, menjadi dasar keterkutukannya, terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sinilah kita mengetahui, ma'asyiral muslimin, bahwa siapapun dari Bani Adam tidak akan menjadi mulia hidupnya, tidak akan menjadi terhormat di hadapan Allah Azza wa Jalla dan di hadapan seluruh makhluknya, kecuali dengan mentaati aturan-aturan agamanya, ma'asyiral muslimin. Dan sebaliknya, siapapun dari Bani Adam yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyelisihi ketentuan-ketentuan agama, maka dia akan menjadi orang yang rendahan, menjadi orang yang terhina, segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Maka ketaatan terhadap agama yang menjadi dasar kemuliaan dan keterhormatan sangat terkait dengan sebuah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan yang menjadi penyebab terhormatnya seseorang di dalam agama, menjadi dasar kemuliaan, itu semua terkait dengan hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Jika dia termasuk dalam barisan orang yang pantas menyandang petunjuk dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menjadi orang yang paling lurus dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Dan sebaliknya, jika dia adalah orang yang dikodratkan tersesat dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan pernah mendatangi pintu ketaatan. Kalaupun dia memaksakan diri untuk membukanya, tetap akan berada dalam kerugian yang fatal dan besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sekali lagi saya mengingatkan, ketaatan yang akan menjadikan seseorang mulia hidupnya di muka bumi ini dan menjadi orang yang terhormat di sisi Allah Azza wa Jalla terkait dengan sebuah hadiah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah mungkin akan datang dari individu manusia itu sendiri, karena manusia itu tertobiat pada keburukan hidup. Barakallahu fikum. Benar-benar taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menyadari bahwa bila seseorang dikodratkan untuk tersesat dengan hukum Allah karena hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan pernah mendatangi pintu ketaatan. Kalaupun dia berupaya memaksakan diri untuk membukanya, maka dia akan berada selalu dalam kerugian yang fatal dan kerugian yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tarulah seseorang berada dalam pilihan yang terbaik dari dua pilihan. Tarulah jika seseorang berada dalam pilihan yang terbaik dari dua pilihan, seperti yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, syaqiyun aw sa'i. Dua pilihan, celaka atau berbahagia. Seperti yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Di antara mereka ada yang Allah berikan petunjuk, di antara mereka ada yang telah dipastikan ketersesatannya. Atau seperti yang di dalam firman Allah Azza wa Jalla, may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka dia akan berjalan hidup berpetunjuk. Dan barang siapa yang Allah menyesatkan, tidak ada seorang pun yang mampu akan memberikan padanya petunjuk. Tarulah. Dari dua pilihan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya ini, dia berada pada pilihan yang terbaik dari keduanya. Dia terkodratkan menjadi orang yang bahagia, terpilih menjadi orang yang berpetunjuk di dalam hidup. Maka pilihan terbaik itu akan mewarnai semua hidupnya, bagaimanapun statusnya. Bila dia bercita-cita, maka dia bercita-cita yang mulia. Bila dia berharap, maka harapannya hanya digantungkan kepada Allah semata. Bila dia bertujuan, maka tujuannya adalah kebaikan. Dan bila dia berangan-angan, dia berangan-angan yang baik dan bagus. Dan bila suatu saat dia berangan-angan yang jelek, dan itu pada siapapun bisa terjadi, dia segera bisa kembali dan bertaubat darinya. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala memberikan sebuah pelajaran yang berharga, bahwa apapun bisa terjadi pada diri manusia. Sekarang dia berangan-angan yang baik, sebentar atau sekian hari lagi atau minggu atau bulan, mungkin dia harus bertolak belakang dengan angan-angan yang dia telah ikrarkan pada dirinya, berubah 180 derajat. Semuanya itu mungkin terjadi selama kita berada di dalam hidup ini. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala memberikan sebuah pelajaran yang berharga. Wal insanu ma damat ruhuhu fi jasadihi fahuwa mu'arradun lil fitnati. Manusia selama ruh berada pada jasadnya, maka dia akan selalu berhadapan dengan ujian-ujian. Dia akan selalu berhadapan dengan perubahan-perubahan tentunya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari yang kami tukar pada kehidupan manusia di tengah-tengah manusia. Sekarang dia bisa berangan-angan yang baik, bercita-cita yang bagus, berkemauan dan bertujuan mulia dan terhormat. Suatu saat dan suatu ketika, semuanya itu hanya sebagai kenangan belaka. Maka beliau mengingatkan manusia, selama ruh masih berada di jasad, maka akan berhadapan dengan berbagai macam fitnah. Beliau berpesan, oleh karena inilah, aku berwasiat terhadap diriku dan terhadap kalian, untuk kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla kekokohan alal iman, di atas iman. Wa anta khafu, dan hendaklah kalian selalu takut. Lianna tahta arjulikum mazalik, karena di bawah kaki-kaki kalian ini adalah mara bahaya, ketergelinciran. Fa idza lam yuthabbitkumullahu Azza wa Jalla waqa'tum fil halaki. Jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kekokohan kepada kalian, kalian akan terjatuh dalam kebinasaan. Wasma'u, dengarkan oleh kalian. Qaulallah subhanahu wa ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan oleh kalian ucapan Allah subhanahu wa ta'ala buat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulnya adalah asbatil khalqi wa aqwahum imana, seseorang yang paling kokoh makhluk, kokoh dalam berpegang, yang paling kuat imannya, Allah mengatakan, walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Allah Azza wa Jalla mengatakan, kalaulah bukan kami telah memberikan kepadamu kekokohan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh engkau akan cenderung, hampir-hampir engkau condong kepada mereka, syai'an qalila, sedikit, kata Allah Azza wa Jalla. Fa idza kana hadza lirrasuli fama baluna nahnu. Kalau hal ini buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena kami telah memberikan kepadamu keistiqomahan, kekokohan, hampir-hampir Anda akan condong kepada mereka. Kalau ini pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam arahannya, tentu terhadap kita yang fama baluna nahnu, bagaimana lagi kita du'afa'ul iman wal yakin wa ta'tarina syubuhat wa syahawat. Bagaimana lagi kita yang imannya lemah, yang keyakinannya lemah, dan terus syubuhat dan syahawat mengenai kita, barakallahu fikum. Berarti kata beliau, fanahnu ala khatarin azimin. Kita ini berada dalam bahaya yang besar. Selama ruh berada di jasad, maka kita ini sedang berada dalam mara bahaya yang besar. Oleh karena itu, fa'alaina an nas'alallaha ta'ala al-thabat ala al-haqqi wa alla yuzigha qulubana wa hadha huwa du'a'u ulil albab. Maka wajib atas kita untuk meminta kekokohan kepada Allah Azza wa Jalla di atas al-haq. Kata beliau, sungguh kita berada dalam bahaya yang besar. Di bawah kaki kita ini mazalik, perkara yang akan menggeret kita, yang akan membinasakan kita, yang akan menggelincirkan kita. Kita berada dalam bahaya yang besar. Oleh karena itu, kita harus meminta kepada Allah Azza wa Jalla kekokohan di atas al-haq, dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah tidak menyelewengkan hati-hati kita ini. Ini dia doa orang-orang yang berakal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, jangan engkau selewengkan hati-hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Dalam syarhul mumti'. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukankah kita telah menemukan di perjalanan hidup bersama hidayah ini peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian? Apakah itu mengenai diri kita sendiri bila jujur, atau mengenai saudara kita, akan sebuah perubahan yang nyata dan terang di luar dugaan kita? Tentu ini sebagai bukti bahwa di bawah kaki kita ini adalah mazalik, hal-hal yang akan menggelincirkan kita. Sebagai sebuah contoh, seseorang yang memikul amanat dakwah ilallah, apakah dia sebagai da'i, atau mungkin dia sebagai tulabul ilm, atau mungkin sebagai ikhwah muslimin muslimat yang berkiprah di dalam medan dakwah. Di awalnya, dia selalu berupaya dan menjaga keikhlasan. Harapan-harapannya, cita-cita semuanya untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki angan-angan yang mulia dan terhormat. Hari pun berlalu, disusur berlalunya bulan, lalu berganti tahun, wajah dunia pun berubah. Warna-warna kehidupan padanya sangat mencolok. Panggilan-panggilan yang menggiurkan silih berganti datang. Janji-janji yang memikat selalu menyapa, dan senyumannya yang sangat memukau. Di hadapan kita disusul dengan sebuah peristiwa dan kejadian di hadapan kita. Banyak orang yang sudah menyelam padanya. Kita memandang dan menyangka jika mereka yang sedang menyelami dunia ini seakan-akan sudah menggapai kebahagiaan yang sempurna. Tenang, tenteram, semua yang dimaukan bisa terwujud. Menutup mata kalau dunia itu akan mencabik-cabik urusan hidup manusia. Jika sang pengapu dakwah tadi, apakah dia da'i, apakah dia tulabul ilm, atau mungkin membantu dalam perjalanan dakwah, melirik kepadanya, menolehkan wajahnya, lalu setelah itu menjadi angan-angan dan cita-citanya, serta menjadi sesuatu yang tertuang dalam harapan, bergeraklah organ-organ tubuh itu berkecimpung, untuk ikut berkecimpung di dalamnya, berlomba-lomba untuk mengejarnya. Tentu kesudahannya akan di luar dugaan ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Bagaimana contohnya? Dia tidak lagi memiliki semangat ke arah dakwah ilallah. Na'udzubillah. Dia tidak lagi tenang dan tentram berjalan bersama teman-temannya yang soleh, menghadiri majlis ilmu bila ada kesempatan, malu bila bertemu dengan teman yang baik, dan sebaliknya, bila bertemu dengan teman yang serupa, bisa berbagi rasa, senyum, dan tawa. Banyak alasan bisa diajak untuk berjamaah dalam sebuah amal soleh. Ma'asyiral muslimin, itulah perubahan yang bisa terjadi pada siapapun juga. Itulah angan-angan yang panjang yang telah menelan korban-korban Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala mengingatkan kepada kita. Sekali lagi sebagaimana di depan, kita jadikan tema ini menjadi tema untuk kita saling berpesan, saling ingat mengingatkan bahwa ternyata berangan-angan apabila kaitannya dengan dunia, dan itu akan bisa terjadi pada ahlu dunia atau ahli ibadah untuk berangan-angan menggapai dunia, sehingga wajar, pantas Nabi kita alaihi salatu wassalam mengingatkan para sahabatnya yang telah terlatih dan terdidik dalam warna-warni hidup, dan kita mengatakan bahwa mereka telah keluar menjadi pemenang dalam ujian-ujian kehidupan dunia. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, mal faqra ahsya alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, tetapi yang aku khawatirkan adalah dibentangkannya atas kalian dunia dan kalian berlomba-lomba untuk mengejarnya. Hafizani wa hafizakumullah. Perubahan itu akan bisa terjadi pada siapapun juga. Dulu dia bersabar. Dulu dia menjadi orang yang tidak ada kemauan dan angan-angannya kecuali untuk kehidupan akhirat. Maka di saat kemudian dia membelalakkan matanya kepada dunia, kemudian melirik orang-orang yang telah menggapai dunia dalam genggaman, mulai kemudian tergeret, tergiring barakallahu fikum. Tidak ada beda. Apakah dia sebagai seorang yang banyak jasanya di dalam dakwah ilallah azza wa jalla, perubahan itu akan bisa terjadi pada siapapun juga. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya yang telah terlatih di dalam hidup. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Tetapi yang aku khawatirkan adalah dibentangkannya atas kalian dunia. Kalau dunia sudah dibentangkan, apakah kita akan cukup untuk hanya berangan-angan untuk bisa meraih dunia itu? Atau kita mau tidak mau harus ikut terlibat dan terjun di dalam berlomba-lomba meraihnya? Tentu itu akan terjadi pada diri kita ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, angan-angan panjang terkait dengan kehidupan dunia ini sungguh telah menelan korban. Al-Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Yambaghi lil'aqil ay yatadhakkarul mauta wa ay yaksural amala ya'nil amala fid dunya wa laysal amalu fi thawabillahi 'azza wa jalla wa ma 'indahu min ath-thawabil jazil liman 'amila salihan." Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, seharusnya bagi orang yang punya akal untuk selalu ingat kepada kematian dan untuk memendekkan angan-angannya, yakni yang beliau maksudkan angan-angan terkait dengan urusan dunia. Bukan angan-angan yang dimaksud terkait dengan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, ganjaran yang besar yang akan diperoleh melalui amal soleh. Tidak. Lakinna dunia la tutil amal fiha. Yang kita maksudkan adalah dunia. Jangan engkau memanjangkan angan-anganmu padanya. Fakam min insanin amala amalan ba'idan fa'idal ajalu yafja'uhu. Betapa banyak orang yang telah berangan-angan yang sangat jauh. Tiba-tiba ajal mengagetkan dia. Wa kam min insanin yuqaddiru wa yufakkiru sayaf'alu wa yaf'alu wa yaf'al fa'idha bihi qad intaha ajaluhu wa taraka ma amalahu wa anqata'a hablul amal wa hadaral ajal. Kata beliau, betapa banyak orang yang telah berupaya untuk menyusun, yang telah berupaya untuk berpikir, berbuat, bekerja, berusaha. Namun ternyata harus berakhir dengan ajalnya. Dia harus meninggalkan angan-angannya. Terputus tali angan-angannya. Ajal itu datang. Falladhi yambaghi lil insan al-aqil annahu kullama ra'a min nafsihi tamuhan ila dunya wa insighalan biha wa igtiraran biha ay yatadhakkara al-mauta wa ay yatadhakkara halal akhirati li anna hadha huwa al-ma'alu al-muttaqin wa ma yu'ammiluhu al-insan fid dunya faqad yahsulu wa qad la yahsulu. Kata beliau rahimahullah, sepantasnya bagi seseorang yang memiliki akal di saat melihat dirinya itu memiliki kecenderungan kemauan yang keras kepada dunia, tersibukkan dengannya, tertipu dengannya, hendaklah dia mengingat kepada kematian. Insan, masuk di dalamnya siapapun juga, para thullabul ilm, para penuntut ilmu, para du'at ilallah azza wa jalla barakallahu fikum, di saat kemudian muncul jiwa dan keinginan untuk ke arah dunia, maka dia harus ingat kepada kematian. Dia harus mengingat tentang kondisi akhirat, karena inilah tempat kembalinya mereka-mereka yang bertakwa. Ingat kata beliau, apa yang dia angan-angankan di dunia, dia ingin capai dan ingin gapai, maka terkadang akan terwujud dan terkadang juga tidak bisa terwujud. Yang menjelaskan demikian adalah Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, "Man kana yuridul 'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasya." Barang siapa yang menginginkan dunia, maka kami segerakan buatnya dunia itu ma nasya, apa yang kami kehendaki. Lama yasha'u huwa, kata beliau. Bal ma yasha'ullah azza wa jalla. Siapapun yang punya angan-angan untuk menggapai urusan dunia, kami akan berikan apa yang kami kehendaki. Kata beliau, apa yang dikehendaki oleh Allah, bukan yang dikehendaki oleh dirinya sendiri. Berarti, sebuah musibah di saat seseorang memanjangkan angan-angannya terkait dengan kehidupan dunia, barakallahu fikum. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah berucap, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum itsnatay." Sesungguhnya yang paling menakutkan aku atas kalian adalah dua perkara. Ittiba'il hawa wa tulil amali. Dua perkara itu beliau sebutkan, mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Apa konsekuensi dari kedua hal ini? Beliau menyebutkan radhiyallahu ta'ala anhu, amma tulul amali amma tiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqqi. Adapun mengikuti hawa nafsu akan bisa menjegal dari kebenaran, akan bisa mencegah dan menghalangi dari kebenaran kepada kebenaran. Wa amma tulul amali, adapun panjang angan-angan, fayunsil akhirata, dia akan melupakan akhirat. Ala ketahuilah, wa innal akhirata qadir tahalat mughbilatan. Ketahuilah olehmu, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya akhirat telah bergerak, telah berangkat, telah bertolak untuk datang menemuimu. Ala ketahuilah, wa inna dunya qad irtahalat mudbiratan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia telah bergerak untuk kemudian meninggalkanmu. Kata beliau, wa li kulli wahidin minhuma banun. Setiap dari keduanya itu punya anak-anak. Fakunu min abna'il akhirati. Jadilah kalian menjadi putra-putra akhirat. Wala takunu min abna'id dunia. Dan jangan kalian menjadi putra-putranya dunia. Fa innal yawma amal wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Sekarang, kata beliau, adalah waktunya beramal dan tidak ada perhitungan. Besok yang ada adalah perhitungan dan tidak ada peluang dan kesempatan untuk beramal. Allahu Akbar. Nasihat Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu bahwa ternyata tulul amal, panjang angan-angan itu akan membahayakan di dalam hidup, akan melupakan seseorang terhadap akhiratnya. Sementara akhirat telah bergerak dan bertolak untuk datang menemui kita barakallahu fikum. Oleh karena itu beliau menasihatkan, setiap dari dunia dan akhirat itu putra-putra, maka jadilah kalian putra-putranya akhirat, dan jangan menjadi putra-putranya dunia. Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu menasihatkan putranya dengan mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, idza sallaita fa shalli salata muwaddi'in, wahai anakku, apabila engkau mengerjakan salat, maka kerjakanlah salat itu seolah-olah akan berpisah. La tadhun annaka ta'udu ilaiha abadan, jangan anda menyangka dan membayangkan anda akan kembali lagi kepada sholat itu selama-lamanya. Wahai anakku, bila engkau melaksanakan sholat, sholatlah sholat perpisahan. Jangan engkau menyangka bahwa dirimu akan kembali kepada sholat itu selama-lamanya. Wa'lam ya bunayya, annal mu'mina yamutu baina hasanataini. Ketahuilah olehmu wahai anakku, bahwa seorang mukmin itu akan meninggal dunia di antara dua kebaikan. Yang pertama, hasanatin qaddamaha, kebaikan yang ia telah sodorkan lebih dahulu. Wa hasanatin akharaha, dan kebaikan yang dia akhirkan, maksudnya yang dia simpan di sisi Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah wejangan dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada anaknya. Sufyan radhiyallahu rahimahullahu ta'ala berkata, telah berkata Malik bin Mughwal, yuqal, dikatakan, kata beliau, man kasura amaluhu hana alaihi aishuhu, barang siapa yang angan-angannya pendek, dia pendek angan-angannya, maka akan ringan atasnya kehidupan. Qala Sufyan, Sufyan radhiyallahu ta'ala rahimahullah mengatakan, maksudnya dia akan merasa ringan hidupnya, fil mata'im wal malabis, kaitannya dengan makanan, kaitannya dengan pakaian, kata beliau barakallahu fikum. Qala al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, ibna Adam, wahai anak Adam, innama anta ayyam, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau adalah berlalu hari-hari, kullama dhahaba yaum, maka setiap hari berlalu, satu hari berlalu, dhahaba ba'duka, pergi pula sebagian dirimu, pergi juga sebagian dirimu. Panjang umur ditambah umur, maka berkurang banyak hal di dalam hidup ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita diberitahukan oleh ulama-ulama kita, bila muncul pada diri kita ini punya panjang angan-angan atau angan-angan yang panjang muncul, maka kita harus menjadikan kematian itu sebagai lampu merahnya. Apabila muncul di dalam hidup ini, kita sudah mulai menoleh kepada dunia dan gemerlapan hidup padanya, kita mulai bersama teman-teman kita berlomba-lomba untuk mengejarnya. Maka ingat, jadikanlah kematian itu sebagai lampu merah rahimani wa rahimakumullah. Namun tentunya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, mengetahui bagaimanapun kita menata angan-angan, punya cita-cita, punya kemauan, punya harapan-harapan di dalam hidup, kita orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla mengetahui kalau itu semua harus berjalan dengan kehendak Sang Pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai orang yang beriman mengetahui bahwa apapun yang kita maukan di dalam hidup, apapun yang kita pasang dalam cita-cita, lalu berangan-angan di dalam hidup, maka itu semua berjalan dengan kemauan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Apapun yang kalian maukan, apapun yang kalian inginkan, tidaklah kalian menginginkan apapun kecuali semuanya atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Walaupun mungkin kita berkeinginan yang jelek, berkemauan yang buruk di dalam hidup, punya angan-angan yang tidak baik dan tidak bagus, maka semuanya itu terkait dengan perwujudan angan-angan, terlaksananya kemauan dan cita-cita kita tetap harus berjalan dengan kemauan Sang Khalik Allahu Azza wa Jalla. Wa ma tasha'una illa ayyasha' Allahu Rabbul Alamin. Apapun dan tiadalah kalian menginginkan sesuatu, menghendaki, berkemauan, bercita-cita, berangan-angan, kecuali semuanya itu apabila Allah menghendaki, Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa semua apa yang kita pikirkan di dalam benak dan kita wujudkan dalam angan-angan dan cita-cita harus berjalan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Yang kedua yang harus kita ketahui, ma'asyiral muslimin, bahwa semuanya itu sudah ada dalam suratan takdir. Semuanya itu telah tercatat dalam catatan yang teliti, catatan yang tidak pernah akan tertukar, catatan yang tidak pernah akan berganti, catatan yang tidak pernah akan tersalah. Semuanya berada di dalam catatan, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Maka apapun yang kita maukan, apapun yang kita cita-citakan di dalam hidup, apapun bentuk angan-angan kita, semuanya sudah ada dalam suratan hidup ini. Tidak akan keluar jalur, tidak akan keluar dari catatan, tidak akan berbelok, apalagi kalau pindah jalur, tidak akan pernah terjadi semuanya itu di dalam hidup. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu ini telah kami ciptakan dengan sebuah ketentuan, barakallahu fikum. Dari sini kita mendapat gambaran yang terang dan jelas bahwa tidak ada yang paling tentram hidupnya menghadapi gemerlapan dunia ini yang akan melahirkan angan-angan panjang. Tidak ada yang paling tenang dan tentram menghadapinya kecuali orang yang mendapatkan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan mereka-mereka yang mendapatkan taufik. Allahumma amin, Allahumma amin. Saya tutup pembahasan kita ini dengan sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan, yang didengar oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau bercerita, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibah. Kata Abdullah Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memegang kedua pundakku. Lalu kemudian beliau mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau wahai Abdullah Ibn Umar di dunia ini seolah-olah engkau adalah gharib, orang asing, atau jadilah engkau orang yang sedang menelusuri jalan. Bagaimana gambarannya? Seseorang dalam keasingan tidak pernah berpikir panjang, berangan-angan panjang untuk tinggal lama pada keasingannya. Orang yang sedang menelusuri perjalanan, lalu kemudian berteduh di sebuah tempat yang untuk menghilangkan lelah perjalanan, dia tidak pernah berangan-angan panjang untuk bisa selamanya dalam perteduhan tersebut. Barakallahu fikum. Tentu dia ingin segera untuk berangkat dan sampai kepada tujuan. Jadilah engkau seperti itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu memberikan gambaran praktiknya di dalam hidup dengan sebuah ucapan beliau. Ida amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masaa wa khudh min sihhatika limaradhika wa min hayatika limautika. Apabila engkau berada di sore hari, jangan berangan-angan, jangan menunggu, jangan menunda sampai datangnya waktu pagi. Apabila engkau berada di pagi hari, jangan engkau menunda menunggu datangnya sore hari. Ambillah dari masa sehatmu untuk menghadapi masa sakitmu. Ambillah dari bagian hidupmu untuk menghadapi kematianmu. Kata Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, rawahul Bukhari. Seorang penyair Muhammad bin Allan rahimahullahu ta'ala mengatakan, ida amsayta fabda'il falaha wala tuhmilhu tantadhiris sabaha. Apabila engkau berada di waktu sore, maka memulailah engkau untuk mewujudkan keberuntungan. Mulai. Dan jangan engkau menundanya. Jangan engkau melalaikannya. Jangan engkau meremehkannya. Kemudian menunggu datangnya waktu pagi. Watub mimma janaita fakam unasan qadau nahban wa qad batu sihahan. Bertaubatlah engkau dari apa yang engkau telah perbuat dari kejelekan. Betapa banyak orang-orang yang telah menjumpainya kematian, telah bertemu dengan akhir hayat. Padahal mereka bermalam dalam kondisi sehat. Tetapi kematian datang menjemput barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah, terkhusus yang ada di daerah Situbondo dan kepada dan sekitarnya, dan semoga berguna dan bermanfaat bagi saudaraku dimanapun mereka berada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan datang dari diri dan syaitan. Barakallahu fikum.